Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله جماعة سكريان kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa dalam pembahasan rutin kita di setiap subuh Senin dan Selasanya insyaallah taala, dari pembahasan kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ringkasan dan intisari dari kitab Hadil Arwah, tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala, karangan Dr. Ahmad Ibnu Utsman Al-Mazyad hafizahullah taala, yang beliau ringkas dari kitab Hadil Arwah karangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaih rahmatullah. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, walhamdulillah kita telah masuk dalam sub pembahasan Miftahul Jannah, kunci surga. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk setiap permohonan, untuk setiap permintaan itu ada kunci, ya, ada kunci untuk membukanya. Kunci sholat dengan bersuci, kunci haji dengan ihram, kunci kebaikan adalah kejujuran, dan juga miftahul jannati at-tauhid, kunci surga itu adalah tauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan kita, dan kita bersihkan, sucikan, ya, sesembahan yang batil tersebut, ya, kita buang, kita tolak. Mereka sungguh tidak berhak untuk kita ibadahi. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahu hayatil qalbi tadabburul qur'ani wat tadarru bil ashar wa tarkul dhunub, dan kunci kehidupan hati, ya, ingin hatinya kita senantiasa hidup. Ini nih salah satu tips dan resepnya. Ya, apa itu tadabburul Quran? Dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim, dengan cara merenungi, mempelajari, menghayati Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini salah satu cara dan upaya yang bisa ditempuh oleh seorang hamba untuk menghidupkan hatinya. Karena hati itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang dinamakan dengan qalbun mayyit, hati yang mati, ngeri, ya. Segala macam nasihat tidak akan mempan lagi. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dibacakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, tidak mampu lagi untuk menggetarkan hatinya, tidak lagi memberikan efek dan pengaruh pada diri dan hatinya. Na'udzubillah. Itu apa tadi jemaah sekalian? Qalbun mayyit. Hati yang mati. Itu yang paling parah. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis hati yang seperti ini. Kemudian yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini diterangkan oleh para ulama, komponennya itu ada dua. Hati yang sakit, ketika ada seruan-seruan kepada kebaikan, dia ikut. Ya. Ketika ada seruan-seruan dalam ketaatan, ikut, mau dia. Tapi di sisi lain, jika ada seruan-seruan terhadap kemaksiatan, ada seruan-seruan dan ajakan dalam perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, maka dia pun ikut dan kecenderungan hatinya itu ada. Subhanallah. Jadi hati yang sakit ini ya kadang menjadi baik, kadang pula menjadi buruk. Ya, tergantung siapa yang mengajaknya, siapa yang menyerukannya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hati kita ya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang selalu hidup. Ya. Dan itulah yang akan memberikan kemanfaatan pada diri seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Makanya diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, ya tidak lagi berguna harta dan anak-anak, enggak ada lagi harta yang kita kumpulkan sedemikian letihnya, harta yang kita kumpulkan sedemikian banyaknya. Demikian pula anak-anak kita yang kita bangga-banggakan di hadapan manusia, sedikit pun tidak memberikan kemanfaatan untuk diri kita. Illa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Illa, kecuali man atallah biqalbin salim, orang yang bertemu dengan Allah, orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Ini nih jemaah sekalian yang harus kita perhatikan. Hati organ tubuh yang kecil, tapi kalau rusak luar biasa, rusak semua anggota tubuhnya kita. Makanya diperhatikan baik-baik untuk kebersihan hatinya kita ini. Ya, kebersihan hati kita. Kita lebih harus memberikan porsi yang lebih besar untuk kebersihan hati kita dibandingkan porsi untuk memperhatikan dan memperindah penampilan fisiknya kita. penampilan fisik dijaga, penampilan fisik dipelihara, itu perkara yang bagus, perkara yang bagus. Ya, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang akan keindahan. Tapi jangan lupa, kita semuanya jangan lupa bahwa ada penampilan, ada kebersihan yang lebih berhak dan lebih utama untuk kita perhatikan. Apa itu? Kebersihan dan penampilan hatinya kita. Itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk menjaga agar hati kita selalu bersih, selalu selamat, salah satunya adalah kata Imam Ibnu Al-Qayyim, dengan tadabbur Al-Qur'an. Ya, bukan sekedar membaca. Kalau membaca saja semua orang bisa. Tapi ini mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita baca itu kita resapi betul-betul. Ya. Kita cermati betul-betul, bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Kalau sekedar membaca, kalau sekedar menghafal, ya banyak orang yang bisa. Tapi tujuan, inti dari diturunkannya Al-Quran adalah salah satunya untuk ditadaburi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim apa? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Ya. Am 'ala qulubihim aqfaluha? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'anul Karim? Tidakkah mereka merenungi, meresapi Al-Qur'anul Karim? Ataukah hati-hati mereka itu sudah tergembok, sudah terkunci? Ini penting jemaah sekalian. Salah satu, sekali lagi, salah satu tujuan di diturunkannya Al-Quranul Karim adalah untuk kita tadaburi, kita hayati agar bisa kemudian membawa perubahan pada diri kita. Ya, jangan pernah merasa bosan untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quranul Karim itu merupakan penyejuk hati seorang muslim dan muslimah. Bisa jadi kegalauan, kegundahan, keresahan yang kita rasakan selama ini itu salah satu sebabnya karena interaksi kita yang kurang dengan Al-Quranul Karim. Bisa jadi kesemuanya itu disebabkan karena kita jarang membaca dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Makanya sini berganti masalah demi masalah, problem demi problem, kegelisahan demi kegelisahan, kegundahan demi kegundahan terus menghantui dan membayangi kita. Bisa jadi karena jauhnya kita dari Al-Quranul Karim dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibn Al-Qayyim, watadarru' bil ashar watarkul dhunub. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh harinya. Ini waktu yang bagus untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya dia bangun untuk qiyamul lail, salat tahajud, kemudian di subuh harinya dia membasahi lisannya dengan beristighfar kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkud dzunub. Demikian pula untuk menghidupkan hatinya kita, menjadikan hati kita selamat, bersih, salah satunya dengan cara tarkud dzunub, meninggalkan kemaksiatan dengan beragam bentuknya. Tinggalkan kemaksiatan, ya, tarkud dzunub, tinggalkan kemaksiatan. Seseorang apabila terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka sedikit demi sedikit hatinya itu ditetesi dengan noda hitam. Ya, semakin banyak dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, maka hatinya pun akan tertutupi dengan noda-noda tersebut. Akhirnya apa? Mengeras. Akhirnya apa? Balas ibadah. Akhirnya apa? Sulit lagi menerima nasihat. Akhirnya apa? Gak mempan lagi Al-Quran untuk menggetarkan hatinya. Ya. Tarkul dzunub, tinggalkan kemaksiatan, perkara yang penting untuk senantiasa membersihkan dan menghidupkan hatinya kita. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahu husulir rahmah al-ihsan bi'ibadatil khaliq was-sa'yu fi naf'i 'abidihi. Dan kunci untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terus berupaya memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berupaya untuk memberikan kemanfaatan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dua komponen. Agama Islam itu jamaah sekalian, ya, ada dua perkara, dua hubungan. Yang pertama, hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya yang dikenal dengan ibadah. Ya, hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Kemudian perkara dan unsur yang kedua, hubungan dia terhadap manusia yang lainnya. Ya. Ittisalul 'abd bil khaliq. Hubungan seorang hamba kepada sang penciptanya yang dia wujudkan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Allah enggak sia-siakan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala enggak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa diperintah, tanpa dilarang. Ya. Kemudian perkara yang kedua, seorang hamba hendaknya ya untuk meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka hendaknya dia memperhatikan juga dan berupaya untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada manusia yang lainnya. Itulah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapa mereka? Sebaik-baik manusia siapa mereka? Anfa'uhum linnas. Yang paling berguna untuk manusia yang lainnya. Itulah sebaik-baik manusia. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya, ya. May yastati' ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan, barang siapa yang mampu memberikan kebaikan untuk saudaranya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. Sekecil apapun kemanfaatan, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita berikan, yang bisa kita sumbangsikan kepada saudaranya kita, maka lakukan jemaah sekalian. Jangan pernah menundahnya. Jangan pernah untuk meremehkannya. Karena bisa jadi amalan, kemanfaatan, kebaikan yang kecil yang kita peruntukkan, yang kita perbuat untuk saudaranya kita, bisa jadi apabila disertai dengan ketulusan hati, keikhlasan hati kita, niat kita, menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan tersebut. Jangan pernah menunda-nunda yang namanya kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahkiranna syai'an minal ma'ruf." Jangan sekali-kali kalian tuh meremehkan yang namanya kebaikan apapun bentuknya. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar engkau bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara kau. Subhanallah. Kebaikan tuh. Ya. Jadi coba kita pikir-pikir. Kalau kita memiliki harta, kita mampu memberikan kebaikan dengan harta kita tersebut kepada saudara kita yang membutuhkan. Di sana ada para janda-janda, anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka jangan pernah sungkan-sungkan. Ya, jangan pernah sungkan-sungkan. Karena kebaikan dari apa yang kita lakukan pada hakikatnya juga pun kembalinya kepada kita. Itulah tabungan kita, jemaah sekalian. Itulah ya tabungan kita yang kita akan petik di akhirat kelak. Kalau kita memiliki jabatan, pangkat, posisi yang strategis, kemudian kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita, kepada kaum muslimin, mengapa tidak untuk kita lakukan? Kalau kita mampu memberikan sumbangsi kebaikan tersebut berupa ide-ide yang bagus, mengapa kita tidak lakukan? Sekecil apapun sekali lagi dari kebaikan tersebut, selama untuk kebaikan saudara kita, mari kita lakukan. Ya, itulah salah satu sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa untuk memberikan sumbangsi kebaikan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Itu aja tuh inti agama Islam. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan bil makhluq. Berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, "Wa miftahur rizq as-sa'yu ma'al istighfar wa taqwa." Kemudian kunci rezeki, kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, kunci rezeki tersebut adalah dengan berupaya, berusaha. Itu adalah kunci dari rezeki. Ingin mendapatkan rezeki, ya tempuh sebabnya dong. Berusaha. Ya, berusaha. Itu bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar itu tidak lepas dari penyandaran hati seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua, upaya, sebab yang dia lakukan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya yang dinamakan tawakal. Ya, tawakal itu bukan berarti hanya berdoa tanpa berusaha. Ini persepsi yang salah. Tawakal itu apa? Sidqu i'timad. Kejujuran penyandaran hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan semua harapannya, dia sandarkan semua urusannya kepada rupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia pun menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Itulah tawakal. Contoh kecil, ingin punya anak, ya nikah. Ya. Itu salah satu apa? Ikhtiarnya kita, upayanya kita. Ya. Miftahu rizq as-sa'yu, berusaha dong. Ma'al istighfar, dengan disertai istighfar. Kita basahi lisannya kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, dibawakan kisah ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dari Ibnu Subaih. Beliau menceritakan kisah tentang sekelompok lelaki yang datang menemui Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Kata Ibnu Subaih, syakara julun ilal Hasan Al-Basri al-jadubah faqala lahu istaghfirillah. Pernah tuh ada seorang lelaki datang menjumpai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau curhat, beliau mengeluh kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan yang mereka rasakan. Maka diarahkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istighfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaka akhar ilaihi al-faqr, datang lagi orang yang lain mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kesempitan hidup, kemiskinan yang dia rasakan. Faqala lahu istaghfirillah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, memberikan solusi kepada orang tersebut, istaghfirillah, beristighfar kamu kepada Allah, minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi kesempitan, kekurangan hidup yang kita rasakan juga itu karena ulah kita sendiri, jemaah sekalian. Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencegah rezeki itu salah satunya adalah dosa dan kemaksiatan. Maka hanya dibersihkan dengan apa? Istighfarnya kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfirillah, minta ampun kamu kepada Rabb kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Agarnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki buat kamu. Wa qala lahu akhar, kemudian datang lagi orang yang berikutnya. Udu'ullah ayarzuqani waladan. Wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, tolong dong doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku rezeki berupa anak. Ya, udah nikah lama gak punya anak. Kemudian faqala lahu, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istighfirillah, beristighfar kamu. Ya, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa enggak kita coba tips ini, jemaah sekalian? Dibandingkan kita harus kesana kemari, menghabiskan duit kita ratusan juta, puluhan juta, lah kenapa kita enggak mengamalkan perkara yang satu ini? Bahkan enggak jarang di antara kita, ya, sampai menyingkap aurat istrinya kita hanya dalam rangka untuk mendapatkan anak keturunan. Ya, harus diperhatikan tuh jemaah sekalian. Perhatikan tuh nasihat dari para ulama juga, bahwa untuk mendapatkan anak itu bagian dari perkara yang dianjurkan, bukan sampai perkara wajib. Adapun menutup aurat itu hukumnya wajib. Wajib. Hukum menutup aurat seorang wanita itu wajib. Ya, jangan sampai seseorang hanya untuk meraih perkara yang bersifat mandub dianjurkan, kemudian dia terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya coba ini dong, resep ini juga nih, untuk mendapatkan anak, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Fakulna lahu fi dzalik. Ataukah datang lagi laki-laki yang keempat, wasyaka ilahi akhar jafafa bustanihi. Datang laki yang keempat ngadu, aduh kebun saya kering kerontang, gak bisa menghijau lagi, kering. Faqala lahu istaghfirillah, beristighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulna lahu fi dzalik, maka orang-orang pun mengatakan kepada al-Imam ya Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, kok jawabannya semuanya sama sih? Ditanyakan tentang kekeringan, ditanyakan sulit untuk mendapatkan keturunan, ditanyakan tentang solusi kemiskinan, kesempitan hidup yang dia rasakan, keringnya kebun yang dia miliki, kok jawabannya sama semuanya? Istaghfirullah, minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tanya ulang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, kok sama semuanya? Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah mengatakan, maqultu min indi syai'a. Aku enggak katakan itu dari pikiran saya. Aku enggak memberikan solusi kepada kalian itu dengan idenya saya, tidak. Ya. Solusi-solusi yang saya berikan kepada kalian dengan beragam keluhan itu bukan dari saya, bukan dari pribadi saya. Ya. Inna Allah Ta'ala yaqulu fi surati Nuh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh ini. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi maaf, Maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midarara. Yang dengan istighfarnya kalian tersebut, dengan kembalinya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Ya, untuk menghijaukan kembali kebun-kebun kalian, agar ketandusan, kekeringan yang kalian rasakan tersebut bisa hilang. Subhanallah, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan harta kalian dan menganugerahkan anak-anak kepada kalian dengan istighfar tadi. Berarti apa? Bukan fatwa, bukan ide dan pemikiran Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada kok dalam kitabnya kita Al-Quranul Karim. Demikian sempurnanya Islam ini jemaah sekalian. Demikian agungnya Al-Quranul Karim. Yang tersisa buat kita semuanya adalah mempelajari kalamullah itu. Yang tersisa dan menjadi kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, meresapinya. Ternyata ada semuanya solusinya di dalam Al-Quran, dalam agamanya kita. Dengan istighfar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rezeki buat kalian, menganugerahkan anak-anak keturunan untuk kalian. Subhanallah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kalian tersebut akan menjadikan untuk kalian kupon-kupon yang baik, ya, akan mengalirkan dan memberikan kalian sungai-sungai air tuh jemaah sekalian, yang kemudian bisa menghidupkan kembali kupon-kupon kalian, tanah-tanah kalian yang tadinya tandus kering yang kalian keluhkan. Subhanallah. Satu, untuk meraih rezeki dari Allah, berupaya, berusaha yang halal, kemudian istighfar, senantiasa basahi lisannya kita. Ya apalagi tuh udzurnya. Ini zikir, ini doa. Ya, kata para ulama, zikir itu amalan yang hampir-hampir gak ada udzurnya buat seseorang. Ya, zikir sekali lagi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. itu merupakan ibadah yang hampir-hampir gak ada udurnya bagi seseorang. Apa udurnya sekarang? Hah? Gratis dan begitu mudah dan entengnya untuk kita lakukan. Hanya saja kita akui kelalaian kita selama ini, jamaah sekalian. Di rumah kita bisa berzikir, di kantor kita bisa berzikir, di jalan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tersisa apa? Yang tersisa adalah kemauan kita, keseriusan kita. Tapi kenyataannya yang ada kebanyakan dari kita, jemaah sekalian, kita akui yang kebanyakan terjadi adalah kelalaian kita. Kita akui, kita jujur, lalai kita. Ringan, gratis, ya. Beda halnya dengan apa? Umroh, haji, butuh duit, butuh tenaga. Sholat pun demikian, sedekah juga sama. Lah, zikir itu loh, zikir. Apa kira-kira udzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan mudah dan entengnya, siapapun bisa melakukannya. Wattaqwa, demikian pula untuk meraih rezeki tersebut, bisa diperoleh oleh seorang hamba dengan bertakwa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kandungannya dua juga. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ya, kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita. Salah satu manfaat dan hasil yang akan diperoleh bagi seorang hamba yang bertakwa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Pembenarannya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ay min haitsu la yadri." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dulu ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di awal ayat tersebut, "Wa may yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syaratnya nih, syaratnya harus bertakwa, harus bertakwa. Yaj'al lahu makhraja. Ini hasilnya. Ya, hasilnya. Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap problem, permasalahan yang dihadapi, dijalani oleh orang yang bertakwa. Ya, makanya jamaah sekalian, seberat apapun problem yang kita hadapi, jangan lupa untuk mengatasinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem, ketika ada ujian, ketika datang hantaman yang kita rasakan, maka jangan semakin jauh dari Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber solusi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali lagi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya. Sebaliknya. Semakin problem tersebut, semakin permasalahan tersebut kita rasakan, kita jalani, maka seharusnya kita semakin berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperkuat dan mempertebal takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solusi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga perkara yang terkadang kita terlalaikan darinya, jemaah sekalian. Ada problem, ada masalah, kasat kusut, bingung, gak bisa tidur, gak bisa ini, makannya gak enak, ya, kesana kemari berupaya untuk mencari solusi, lupa dia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita. Untuk orang-orang yang bertakwa itu akan ada selalu solusi jalan keluar di hadapannya ketika dia bertakwa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa tersebut, takwanya seorang hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Enggak sangka-sangka. Oh, ada. Walhamdulillah. Kaget. Kenapa? Karena sebab takwa tersebut. Allah lapangkan rezekinya. Allah berikan dia rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan jangan lupa jamaah sekalian, jangan selalu mempersempit makna dari rezeki itu. Ini juga yang harus kita berikan peringatan untuk diri kita. Jangan selalu menilai rezeki itu hanya berupa materi. Ya. Jangan selalu menganggap rezeki itu hanya sebatas materi. Rezeki itu bentuk ragamnya banyak sekali. Ilmu yang bermanfaat itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman yang kita rasakan di tengah keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negaranya kita pun termasuk dari bagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rasa sayang kita kepada istri dan anak-anak kita juga merupakan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain sebagainya. Memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Walhamdulillah. Ternyata itu tuh pintu kunci dari rezeki. Berupaya, berikhtiar, beristighfar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak tuh jemaah sekalian. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahul izz taatullah wa rasulih. Dan kunci untuk meraih kemuliaan adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Untuk meraih kemuliaan, kuncinya satu jemaah sekalian, taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itulah hakikat kemuliaan. Itulah sebenar-benar kemuliaan. Terletak ketika seorang hamba taat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kita, maka demi Allah enggak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa untuk merendahkan dan menghinakan kita. Demi Allah Rabbul Alamin. Ya. Tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hinakan kita, sudah rendahkan kita, maka tidak seorang pun dari kekuatan makhluk ini yang akan bisa mengangkat kita, bisa memuliakan kita. Kemuliaan, penghinaan, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sudah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim, maka enggak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang akan bisa mampu untuk memuliakan dan meninggikan derajatnya. Kerendahan, penghinaan terletak pada kemaksiatan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemuliaan terletak pada ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya dan kepada Rasul-nya. Kemuliaan sekali lagi milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita raih, bisa kita gapai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita paparkan di kesempatan ini, dan insyaallah taala kita akan sambung kembali di kesempatan esok harinya, dan semoga Allah apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Dan semoga apa yang kita dengarkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wa akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.